بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد فنفتين عزكم الله. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang simatul mumayyi'ah, ciri-ciri tanda-tanda mumayyi'ah, pemahaman tamyi', manhaj tamyi', atau seseorang yang dikatakan mumayyi'. Kita sudah menyebutkan 7 poin. Masih menyisakan banyak poin. Dari poin-poin ini menunjukkan kepada kita bahwasanya prinsip tamyi' itu sangat luas. Tayyib, intinya melembekkan prinsip. Padanya ada yang sampai tingkatan kekufuran, seperti pemahaman wahdatul adyan, sinkretisme agama, toleransi secara mutlak dalam beragama. Ini semua kekufuran. Ada pula yang termasuk penyimpangan. Barakallahu fikum. Tingkatannya masing-masing. Semuanya dikatakan sebagai manhajut tamyi. Padanya ada pemahaman liberalisme, pluralisme. Padanya ada pemahaman-pemahaman yang asal-usulnya dari Murji'ah yang dibahas di atas. Tayyib, yang ke-8 ialah iqaful amal bi ba'dhin nusus wal atharis salafiyah min ajli mura'ati mustajaddatil waqi'il mu'asir. Tawaqquf, menghentikan, tidak mengamalkan sebagian nas-nas dalil atau sebagian athar salaf dengan alasan untuk menjaga kemaslahatan peristiwa-peristiwa baru yang terjadi di masa kini. Ini termasuk tamyi'. Sebagian nas Al-Quran atau nas hadis atau athar salaf dinyatakan ini bukan masanya diamalkan dengan alasan peristiwa-peristiwa baru yang terjadi di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Seperti nusus, nas-nas dalil terkait dengan kaidah hajr, pemboikotan seseorang yang dikatakan sesat atau menyimpang atau banyak syubhat atau ahli fitnah dengan kadarnya masing-masing. Mereka mengatakan ini bukan zamannya hajr. Atau bersifat tahdzir, ini bukan masanya tahdzir. Nah, sekarang masanya taklif. Difaham ya? Padahal yang namanya dalil-dalil nusus syariat terkait dengan tahdzir, terkait dengan hajr, atsarus salaf terkait dengan masalah hajr terus berlangsung sampai di kiamat nanti. Minimal dengan hati, pemboikotan dengan hati, memberi peringatan dengan hati kamu sendiri untuk kamu pribadi, namanya hajar yuqai, untuk menyelamatkan diri kamu sendiri, hati kamu gak menyukai tindakan tersebut, itu minimal, gak bukan gugur. Mereka menggugurkan beberapa dalil, beberapa asar salaf terkait dengan sebagian prinsip dengan alasan kondisi zaman sekarang. Ada tamyi'. Yang ke-9, mukhalafatun nusus as-sarihah bihujjati mura'atil masalih al-wahmiyah. Menyelisihi nas-nas dalil yang jelas, yang tegas, dengan alasan pertimbangan kemaslahatan, Padahal kemaslahatan yang dimaukan itu kemaslahatan yang sifatnya semu, bukan kemaslahatan yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Tindakan-tindakan sebagian mereka yang masuk dalam larangan-larangan agama, ya, yang dimasukkan dalam larangan-larangan agama dengan alasan maslahat dakwah. Dengan alasan maslahat dakwah. Nas dalil syar'i yang begitu jelas menyatakan kita harus memiliki sikap yang jelas terkait misal dengan orang-orang kafir, terkait dengan urusan agama, kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Terkait dengan prinsip duniawi, labas, selama semata-mata perkara duniawi. Kan begitu ya? Nah, mereka di sini barakallahu fikum dengan alasan kemaslahatan dakwah, mereka merangkul kaum kufar. Mereka merangkul kaum kufar bukan terkait dengan urusan duniawi, tapi sudah masuk dalam pembahasan prinsip agama. Barakallahu fikum. Ini namanya tamyi. Namanya tamyi. Dimasukkan dalam pembahasan toleransi agama katanya. Mohon maaf, yang ini muslim, dalam rangka untuk toleransi atau kemaslahatan dalam perkara dakwah, yang muslim masuk di tempat-tempat ibadah non muslim, memasukkan non muslim ke tempat-tempat ibadah kaum muslimin, atau yang semacam itu ya ikhwan, dari tindakan yang jelas-jelas mukhalafah syar'iyah, menyelisihi syara' yang tegas, mereka melanggarnya, alasannya untuk kemaslahatan dakwah. Sebagian mereka barakallahu fikum terlibat, terjebur dalam pelanggaran-pelanggaran agama terkait dengan masalah muamalah, terkait dengan masalah walak wal barak, ya, dengan alasan maslahat dakwah. Hadza tamyi barakallahu fikum. Yang namanya kemaslahatan itu ya ikhwan, pada muwafaqatu sunnah. Dikatakan maslahat kalau sesuai dengan sunnah. Dikatakan maslahat kalau sesuai dengan syariat, bukan dalam melanggar perkara syariat. Yang ke-10, rafdu ahkamil ulama al-mabniyah ala al-adillatil wadihah wal-barahinil qati'ah fi tabdi' wa tahdhir min al-munharifin. Di antara ciri-ciri mumayyah, mereka menolak hukum-hukum para ulama yang dibangun di atas dalil-dalil yang jelas, bukti-bukti yang valid, di dalam mentahdir, memperingatkan umat dari bahaya orang yang menyimpang, atau di dalam menfonis mubtadi, seseorang yang layak dihukumi demikian. Tolak. Padahal para ulama sudah menjelaskan hujah-hujahnya. Nih, rinci, detail, poin-poinnya. Ini. Dalam pandangan Islam mestinya diterima. Termasuk qabul khabar tsiqah, menerima kabar orang terpercaya. Apalagi ini adalah para ulama ahli jarh wa ta'dil pada masanya. Apalagi membawakan hujah-hujah yang sangat kuat, yang sangat jelas. Membawakan bukti-bukti yang sangat valid tentang keadaan seseorang, dikatakan sebagai orang yang menyimpang atau orang yang sesat, atau sampai tingkatan vonis mubtadi, diterima. Itu merupakan bimbingan agama. Barakallahu fikum. Kepada mereka kembalinya masalah seperti ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan juga yang lain-lainnya yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan masalah seperti ini. Oleh mereka ditolak. Menolak dengan berbagai macam alasan. Ada yang beralasan itu masih khilaf ulama, belum ada ijma. Ulama masih khilaf, enggak ada kesepakatan ulama terkait dengan si fulan. Ini perkara yang menyimpang. Syuhada ikhwan, semenjak kapan ada pemahaman seperti ini? Di zaman dahulu kala, ketika ada seorang rawi, seorang saksi, seseorang, hanya ada satu ulama yang mu'tabar membongkar penyimpangan dia, diterima. ketika dengan hujjah, dengan bukti yang valid. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan harus ada ijma ulama. Kalau ijma, harus ijma, tidak ada yang mubtadi di dunia ini, karena pasti ada khilaf. Syed Qutb bukan mubtadi, masih khilaf. Masih banyak ulama yang mengatakan dia seorang pejuang agama yang mentazkiyah. Sebagaimana? Macam-macam akan dengan jawaban sama. Enggak ada ijma ulama. Sehingga intinya tidak ada mubtadi pun di dunia ini. Mengerikan itu. Tolak dengan alasan enggak ada ijma. Ada lagi yang menolak dengan alasan tadi itu. Nusahih wala nuhaddim. Kita ini hanya membenarkan, jangan membunuh karakter seseorang. Silakan kamu bantah penyimpangan, tapi jangan hukumi orangnya. Na'udzubillah. Banyak para ulama dari mulai zaman dahulu kala menfonis fulan mubtadi, fulan khariji, fulan jahmi, fulan mu'tazili. Terlalu banyak hukum seperti itu. Tidak semata-mata membantah penyimpangannya, tapi juga menghukumi orangnya ketika layak dihukumi. Ini mementahkan semua karya-karya dan juhudnya para ulama. Alhamdulillah. Terima kasih masih enggak apa ijma, masih khilaf. Ada yang mengatakan sahih wala nuhaddim. Ada yang mengatakan kami ini dai bukan qadhi. Artinya kita enggak memutuskan tentang seseorang. Itu mementahkan hukumnya para ulama. Ada lagi yang mengatakan saya belum mendengar langsung ucapan si fulan. Artinya apa? Bisa menghukumi kalau dia sendiri yang menyaksikannya, atau ya langsung membaca tulisannya, atau mendengarkan suaranya. Kalau tidak, tolak. Tolak. Padahal itu khabar dari hukumnya para ulama sudah sangat banyak, sangat gamblang. Ditolak. Ada lagi yang menolaknya dengan sebuah hujjah. Ini merupakan hujjahnya para mu'ayyi'in. Dikatakan oleh para ulama, hujjah syaitaniyah. Dikatakan, la yulzimuni. Tidak mengharuskan saya untuk menerima kalamnya ulama tersebut. Dia bukan ayat, dia bukan hadis. Hanya keterangan para ulama. Kalau ayat ya harus saya terima, hadis ya harus saya terima. Kalamnya ulama, layul simuni. Tidak mengharuskan saya untuk ikut sama mereka. Saya bukan mukallid, saya bukan ahli taklid, saya bukan seorang fanatik. Saya mutabik di dalil. Menampilkan seperti itu. Padahal sudah jelas gamblang dalilnya, hujahnya, bukti-buktinya, semuanya. Ditolak dengan berbagai macam alasan seperti itu. Ini semua kan suara-suara sumbangnya para mumayyi'ah. Paham ya? Syubhatnya para mumayyi'ah untuk menolak kalamnya para ulama. Wallahul musta'an. Yang lainnya lagi dengan bahasa yang lebih ngawur lagi. Memang itu Nabi. Nah, disebutkan syekhnya. Emang syekh itu Nabi. Nah, emang dia dapat wahyu. Nah, sehingga harus saya terima ucapannya. Gitu. Masya Allah ya. Lah ulama yang dia bila, yang dia terima ucapannya. Ketika dikatakan, emang dia Nabi. Kamu terima ucapannya. Emang dikasih wahyu. Ngamuk dia. Oh Nabi saya akhi. Duh, kok tidak bisa. Sama-sama kan kalau begitu. Sekarang argumentasinya mana dia mengatakan seperti itu? Ini ulama membawakan hujah, membawakan dalil, membawakan keterangan yang valid, bukti yang jelas. Si fulan menyimpang. Kewajiban Anda terima. Itu namanya khabar thiqah. Berita orang yang terpercaya kamu terima. Itu hukum syariat. Tolak sama dia dengan berbagai macam alasan. Itu suaranya mumayyi'ah. Ingat ya. Dengan dalil yang jelas, dengan bukti-bukti yang nyata, ulama yang telah berbicara, si fulan menyimpang. Kamu terima. Barakallahu fikum. Kalau kamu tolak dengan berbagai macam alasan, anta mumayyi. Anta mumayyi. Yang ke-11. At-ta'nu bil ulama wal masyayikh salafiyyin alladzina yuhadzirun an-nasa min al-mubtadi'ati wal munharifin bil ghulu wat tasydid wat tafriq bain ahli sunnah wa wasfuhum bi awsafis su' wasa'yu fi tanfirin nasi anhum. Di antara ciri-ciri Mu'awiyah ialah mereka menikah mencela para ulama salafiyin, menikah mencela masyayikh salafiyin, para ulama salafiyin yang mentahdir umat, memperingatkan umat dari bahaya ahlul bid'ah, dari bahaya orang yang menyimpang. Mereka menuduh ulama tadi hulu, ekstrim, dikatakan tasydid, keras dan kaku, dikatakan memecah belah ahlu sunnah dan juga yang lain-lainnya. Disifati dengan sifat-sifat yang jelek, dan mereka berusaha kuat untuk membuat umat lari dari para ulama tadi. Mereka itu ulama yang ekstrim, ghulatu tahdhir, ekstrim dalam perkara tahdhir, serampangan dalam perkara tahdhir, ulama yang kaku dan keras dakwahnya, mutasyaddid ila akhir. Padahal yang dibicarakan siapa ini? Orang yang menyimpang. Yang dibicarakan siapa ini? Ahlul bid'ah. Yang membicarakan siapa? Para ulama salafiyun. Kalau tadi kan menolak hukumnya. Yang ini bukan semata-mata menolak, ditikam ulamanya, dicela para ulamanya, dikasih julukan-julukan yang bikin umat lari daripadanya. Allahul musta'an. Hai, insyaallah. Gitu ya, yang ke dari yang ke-11 ya, yang ke-11. Pada sifat ini barakallahu fikum dan sifat yang sebelumnya, di sini nampak bahwasanya al-mumayyi'ah memiliki kesamaan dengan mutasyaddidah, dengan haddadiyah. Ya, sama-sama mencela ulama sunnah. Sama-sama mencela ulama salaf. Ya benar. Haddadiyah yang dikatakan mutasyaddidah, orang yang ekstrim, ini juga demikian. Mereka juga mencela para ulama, bahkan menghizbikan para ulama, juga mengatakan mubtadi sebagian ulama, bahkan mengkafirkan sebagian ulama. Sama, sama-sama ketika menyikapi ulama ahlus sunnah, sama-sama menyerang dan menikam para ulama usunnah. Dari sisi ini Evan, ada kesamaan antara Mumayyi'ah dengan Haddadiyah Mutasyaddidah. Apa itu? Sama-sama tidak suka dengan ulama usunnah. Dosanya apa? Dikarenakan ulama sunnah inilah yang membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka semua. Membongkar penyimpangan Haddadiyah, juga membongkar penyimpangan Mumayyi'ah. Akhirnya serangannya sama, ditujukan kepada para ulama usunnah, dikasih gelar-gelar yang jelek ila akhirnya. Kita mengenal mereka menjuluki para ulama sunnah dengan sebutan ulama penjilat penguasa, ulama yang tidak paham realita umat, tidak paham fiqhul waqi, ulama-ulama yang sudah kuna, gitu ya, mumi-mumi hidup, badannya di zaman milenial, otaknya otak zaman onta, dan macam-macam. Mereka itu ulama-ulama yang taunya tembok perpustakaan, tidak mengerti tentang bagaimana kondisi keumatan. Mereka itu tidak ada harokahnya, tidak ada pergerakannya, hanya diem saja di masjid-masjid mereka. Macam-macam. Ulama haid dan nifas, ulama yang macam-macam. Itu semuanya disampaikan oleh para Mumayyi'ah dari kalangan Sururiyah dan semisalnya, juga dilontarkan dari kalangan Al-Haddadiyah. Kalau Haddadiyah mengatakan Murji'ah, mereka adalah Murji'ah. Ila akhirih. Na'udzubillah. Mereka semua sama dalam bab ini. Yang ke-12, munasaratul mubtadi'ah wa dzabu anhum wa mujalasatuhum wa mukhalatatuhum wa tawqiruhum wa thanau 'alaihim. Membela ahlul bid'ah, ya, membela ahlul bid'ah, menolong mereka, bermajlis dengan mereka, bergaul dengan mereka, memuliakan, menghormati mereka, menyanjung, memuji mereka. Ini semua adalah tamyi. Dikarenakan prinsipnya ahlus sunnah menjauh dari ahlul bid'ah, membenci ahlul bid'ah, sikap yang tegas kepada ahlul bid'ah. Tidak boleh memuji mereka, tidak boleh memuliakan mereka. Yang ada merendahkan mereka karena bid'ahnya tadi itu. Ini dimasukkan dalam bukunya para ulama. Nah, mereka membela, mereka menyanjung, mereka memuji, mereka bermajlis, mereka bergaul, mereka merangkul. Wallahul musta'an, hadza tamyiz. Difahami insyaallah ya? Insyaallah. Datang mendatangi seorang tokoh. Seorang tokoh dari tokoh-tokoh yang punya pemahaman khawarij. Barakallahu fikum. Selfie bareng. Ketika ditegur di Quraisy, kenapa kamu ke sana? Ngamuk-ngamuk. Mereka itu adalah orang-orang mutasyadid. Saya ke sana kan untuk menasihati beliaunya. Saya ke sana untuk dua poin. Satu ini, dua ini. Enggak ada sedikit pun saya mendukung dia. Terus ngapain kamu selfie sama dia? Kalau kamu menasihati, tegas, tuk, selesai pergi setelah itu. Terus ngapain selfie bareng? Mukanya kamu bukan muka orang marah. Mukanya kamu bukan muka orang yang sedang mengingkari sebuah kemungkaran. Mukanya kamu muka pasang muka. Muka-muka kayak artis gitu ya kan. Bisa ada ya kan. Ada temi. Hada tamyi, barakallahu fikum. Na'udzubillah. Dipuji. Masya Allah, gerakan mereka itu luar biasa. Tidak ada yang serapi mereka ketika mengadakan aksi. Gitu. Kalau yang lainnya berantakan semua, sampahnya banyak, yang ini bersih. Dipuji. Allahumma musta'an. Mereka menyuarakan tauhid. Lupa dengan kata-kata sunnahnya. Menyuarakan tauhid, menyuarakan tauhid. Tidak mengatakan menyuarakan sunnah. Kalau mengatakan menyuarakan sunnah, kena mereka batunya. Ngatain gak? Allahul musta'an. Siapa yang mereka maksud? Orang-orang yang memiliki pandangan-pandangan khawarij. Menggunakan cara-cara yang bukan islami. Dalam melaksanakan sebuah aksi atau sebuah gerakan. Disanjung, dipuji. Allahul musta'an. Di tempat kita itu yang namanya dakwah sufia itu luar biasa. Dengan adanya mereka, dakwah mereka membahana, yang hadir ribuan orang. Itu sudah cukup untuk mengcounter pemahaman sufia tadi itu. Mereka mendakwakan tauhid. Loh, siapa bilang dirangkul loh. Khilaf antara mereka, antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Dikatakan mengcounter piye loh. Dipuji sanjung, na'udzubillah. Maha kata, ada tamyi, ada tamyi. Ketika ada sebagian pihak yang menjelaskan terkait dengan poin-poin penyimpangan yang ada, malah memarahi mereka. Lah ini pemecah belah umat. Gitu. Lah ini mutasyadid. Ini orang yang keras dalam perkara dakwah. Ini yang tidak mengerti bagaimana andil orang dalam memberikan andil dalam perkara dakwah. Memarahi orang-orang yang membongkar penyimpangan tadi. Ada tamyi. Allahul musta'an. Oke ya. Banyak. Apalagi yang terang-terangan membela tokoh-tokoh penyimpangan. Siapa bilang fulan menyimpang? Ngawur itu. Itu pejuang Islam. Bela sama dia. Tambah parah lagi ya, ikhwan. Allahul musta'an. Ngoten nggih? Majelis santai dengan mereka. Kalau semata-mata majelis kira kepergok lain pembahasan. Ini ndak. Kepergok didekati. Acaranya sih acara ya acara umum lah, namanya juga acara walimah. Kondangan walimah ya, yang diundang banyak dikarenakan yang punya hajat ini orang besar. Ya, mengundang orang besar. Tapi dengan dari berbagai macam pembesar gitu ya kan ya. Sama yang tokoh-tokoh yang begitu juga diundang. Ya sebelumnya gontok-gontokan. Sekarang datang. Kalau pas kepergok ngelengos kan, lain pembahasan ya. Atau dari jauh, tidak mau mendekat. Itu nampak maukifnya gitu loh. Tidak, datang langsung disalami. Senyum, selfie. Padahal dulu, orang yang dia salami itu, dia katakan sebagai orang yang hulu dalam tahdzir. Jamaah tabdi', jamaah tahdzir, suka mentahdzir. Dan segala macamnya itu. Sekarang dirangkul bermujalasa. Nah, dikarenakan sudah mulai sama warnanya. Nah, itu senyumnya merekam di abadikan, mereka. Kadang dikasih sedikit keterangan gitu. Bangga ketemu dengan beliau. Nah, atau apa gitu ya. Bisa juga kepada orang yang menyimpang ya, datang ya adalah Yajus. Itu merupakan simatul mumayyi'ah. Yang ke-13. Fathu babil muwazanat bainal hasanati wasayyi'at fi halin naqdi waraddi wa tahdhir min ahli inhiraf. Membuka pintu pemahaman muwazanah. Perbandingan antara kebaikan dan kejelekan ketika mengkritik seorang, atau ketika membantah seorang, atau ketika mentahdir, memperingatkan umat dari orang yang menyimpang. Pemahaman siapa ini? Pemahaman siapa ini dulunya? Pemahaman sururiyah, muwazana. Awalnya itu dipakai untuk membela Said Qutb, tapi kemudian dipakai untuk membela semua orang yang menyimpang. Jadi kalau kamu menyebut penyimpangan harus adil, sebutkan penyimpangannya, sebutkan kebaikan-kebaikannya. Kalau tidak, kamu zalim. Begitu. Ingat tertibnya ya, jeleknya dulu baru kemudian bagusnya. Kalau dibalik, bagusnya dulu baru jeleknya, tidak boleh. Itu namanya mengkhianati. Nah, ini maunya sendiri ya. Ini yang dikenal dengan manhajnya sururiyin, ex ikhwanul muslimin. Barakallahu fikum. Ini pernah dibahas ya. Jadi ketika membantah seseorang, disebutkan dua-duanya. Orang ini memang punya pemahaman yang mengerikan. Dia punya pemahaman manunggaling kawula Gusti, mencela para sahabat, menolak sifatnya Allah Azza wa Jal, menjasadkan Al-Quran, mengatakan makhluk dan segala macam. Tapi dia itu orangnya yang sosok pejuang Islam, sastrawan, mengorbankan semua yang dia punya membela agama Allah. Nah, caranya begitu. Baru adil. Kalau kamu semata-mata menjabarkan penyimpangannya saja, zalim, kata mereka. Itu namanya manhaj muwazana. Itu penyimpangan yang sangat nyata. Dalam banyak ayat Al-Quran, ketika Allah menjelaskan tentang kaum kafirin, Allah hanya menyebutkan kejelekan. Ketika membawakan kaum musyrikin, yang dibawakan hanya kejelekan. Ketika membahas kaum munafikin, yang dibahas kejelekannya saja. Apakah mereka punya kebaikan? Punya kebaikan. Barakallahu'alaikum. Atau disebutkan kebaikannya, baru kemudian kejelekannya. Ketika membahas kaum khawarij, langsung menyebutkan mereka itu orang yang membaca Al-Quran. Hah? Mereka orang yang sholat. Mereka orang yang berpuasa. Tapi, tetapinya. Nah, baca Quran, tapi tidak memahami isi kandungannya. Sholat, puasa, tapi mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya busuk dari buruannya. Yang seperti ini tidak ada masalah, boleh. Tidak nah, setuju. Harus kebaik, harus kejelekan baru kebaikan. Kalau dibalik, kebaikan baru kejelekan tidak boleh, kata mereka. Intinya yang untuk mengayomi kejelekan itu namanya muwazana. Ini adalah tamyi'nya sururiyin. Barakallahu fikum. Naam. Yang ke-14, masru'iyatut tahazzuf fil Islam wa ta'amul ma'al jum'iyatil hizbiyah. Mensyariatkan, mereka itu mensyariatkan membuat partai dalam Islam. Mensyariatkan untuk bermuamalah, berinteraksi dengan jum'iyah-jum'iyah hizbiyah. Ayo. Yang membuka pintu partai siapa? Dekat diam. Siapa lagi? Hah? Nah, ikhwanul muslimin. Jemaah, mereka masuk dalam dunia kepartaian barakallahu fikum. Ada temi ikhwan. Bermuamal dengan cumi-cumi hizbiyah. Siapa? Hah? Hanya jumiyah yauturat, jumiyatul bir, jumiyat al-haramain, Safwah, Riyun Said dan segala macamnya. Yang sudah terbukti hizbiyahnya. Mereka mu'amalah segala macamnya. Bukan semata-mata pengambilan dana. Tapi lebih daripada itu. Pengiriman para da'i dan segala macamnya tengah-tengah mereka. Allahul Musta'an. Itu semuanya adalah tamyi. Dikarenakan mereka tidak bersikap tegas dalam menyikapi jum'iyah-jum'iyah tadi. Malah dirangkul, muamalahnya bagus, kerjasama pesantren, masjid, perpustakaan, dan yang lain-lainnya, insentif para pengajar, para dai, terus seperti itu. Ada temui. Nah, sebagian mereka ada yang ya belum terang-terangan berpartai, tapi sudah mulai deket-deket kepada pada sebuah partai. Yang belak-belakan kan kaum muslimin, jelas punya partai. Nah, yang anak buahnya yang berikutnya lagi masih malu-malu bikin seperti itu. Ya mendukung aksinya, mendukung apa namanya gerakannya dan segala macamnya, atau merangkul tokoh-tokohnya, sama aja ya. Wallahul musta'an. Sekarang ini lebih mendalam lagi mengajak pihak untuk itu, membela sebuah partai segala macamnya. Wallahul musta'an. Lari dia ke sana. Hadza tamyi mumayyi'ah barakallahu fikum. Yang ke-15, da'watus salafiyyin ila dukhul fil amal siyasi al-munawwam. Mengajak ahlus sunnah, mengajak salafiyyin untuk masuk pada praktek politik praktis. Berpolitik mulai. Ini juga merupakan ciri-ciri mumayyi'ah. Barakallahu fikum. Yang ke-16, ingkar tasnif al-mu'asir al-mukhalifin at-tawa'if. Mengingkari adanya klasifikasi di zaman sekarang ini terkait dengan beberapa kelompok. Tidak mau dikatakan ini hizbi, ini sunnah, semuanya ahlus sunnah gitu. Semuanya muslim. Tidak mau diam dikatakan ini A, ini B, ini C, ini E, sesuai dengan pahamnya masing-masing. Jangan. Itu memecah belah umat, kita harus bersatu. Semuanya adalah kaum muslimin, semuanya adalah ahlus sunnah. Gitu. Ada temyi. Dikatakan pada mereka masih ada yang punya pemahaman khawarij, pemahaman kaum muslimin, yang ini pemahaman Hizbut Tahrir, macam-macam. Tidak mau diklasifikasi. Semuanya sama. Ahlus sunnah, semuanya sama. Kaum muslimin, semuanya sama. Berjuang untuk agama. Ada temyi. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi adalah wad'ul quyud wad-dawabit allati takatu tamna' min mu'amalatil munharifin fi ahkamil mubtadi'ah. Ya, meletakkan ketentuan-ketentuan, meletakkan kaidah-kaidah yang hampir-hampir saja menghalangi kita untuk menyikapi orang-orang yang menyimpang dalam bab hukum-hukum kepada ashabul bidah. Itu yang diutarakan di atas ya. Yang bicara harus orang yang begini, begini, begini, begini, begini. Lihat kondisinya harus begini, begini, begini, begini, begini. Yang dibicarakan harus begini, begini. Panjang banget. Yang ujung-ujungnya susah diterapkan. Yang ujung-ujungnya tidak bisa kita menghukumi orang untuk menyimpang. Ada tamyi. Barakallahu fikum. Yang ini kalau mau disebutkan namanya bisa ya kan. Si fulan. Karena dia yang paling ketol di dalam membawakan sekian banyak ketentuan-ketentuan panjang tentang kaidah hajar. Sehingga hampir dikatakan digugurkan prinsip hajar. Fulan orangnya. Fallahul musta'an. Yang ke 19. Waduh. Ya wis. Yang berikutnya adalah at-tala'ub bil qawa'id al-ilmiyah wal usul salafiyah min ajli 'adam al-mu'akhadhati biha. Bermain-main, mempermainkan kaidah-kaidah ilmu dan prinsip-prinsip salaf supaya mereka tidak dihukum dengannya. Tadi ya kawan, terkait dengan masalah beberapa kaidah mereka sebutkan tadi, mereka mempermainkan kaidah jar wa ta'dil. Ya, di antara yang disebutkan contohnya para ulama ialah istirahatul ijma' li qabul jarah. Mempersyaratkan harus ada ijma' ulama ketika mengkritik seseorang. Kamu mengatakan fulan menyimpang, diterima kalau semuanya ijma'. Dibantah, mana kamu punya hujah, mana kamu punya dalil, harus ada ijma'. Tidak ada yang mengatakan demikian. Kamu bantah ilmiah. Oh, enggak. Maksud saya bukan ijma', tapi iqna'. Dipersyaratkan harus iqna', supaya diterima sebuah kritikan. Apa itu iqna'? Orang yang dibantah harus merasa puas dengan hujah yang kamu sampaikan. Kalau dia belum puas, belum bisa dikatakan dia orang yang menyimpang. Ini bermain-main lagi, sejak kapan ada pemahaman seperti itu? Yang dibahas bukan terkait orang yang dijarah. Yang dibahas bukti-bukti, data-data valid yang dibawakan ulama untuk membongkar orang tadi. Itu yang diminta. Ini namanya dalil, namanya argumentasi, namanya bukti. Tidak ada pembahasan apakah orang tadi puas dengan itu atau tidak puas. Itu bukan pembahasan. Yang ditaruh apa? Hujahnya. Difahami ya? Nah, kalau menunggu dia puas, dia bakal puas. Saya masih belum puas dengan argumentasi Anda. Maka saya belum boleh dijarah. Ya, tidak ada yang mungkin dijarah lagi. Tidak ada yang mungkin dikatakan sebagai orang yang menyimpang. Kenapa? Ya, sebenarnya tidak ada yang puas. Tidak ada maling dari yang tidak maling. Nah, gitu ya. Saya bukan maling. Kamu maling? Saya bukan maling. Ini buktinya. Saya tidak puas dengan bukti Anda. Bermain-main ya, Pak. Terus dibikin permainan sama mereka, namanya itu kaidah. Supaya apa? Supaya ini kaidah tidak bisa membongkar penyimpangan-penyimpangan mereka. Na'udzubillah. Ini yang paling ahli gini, alil halafi. Bermain-main dengan kaidah-kaidah. Kalau terkait dengan tadi, menetapkan banyak ketentuan terkait dengan hajir, Ibrahim Ruhaili. Paling pintar dengan dalam bab seperti itu ya, Allahul Musta'an. Di dalam tokoh-tokoh masa kini, dari tokoh-tokoh Mumayyah, Barakallahu Fikum. Allahul Musta'an, bermain-main. Ini enggak mungkin dijabarkan karena tebal bukunya ya kan. Para ulama sudah membantah mereka semua. Syekh Ubaid berbicara, Syekh bukunya tebal-tebal segini. Bantahan khusus terkait dengan semua syubhatnya mereka. Poin-poinnya panjang. Barakallahu fikum. Al-muhim cuplikan saja. Gitu ya. Yang ke apa, saya salah nulis nomor ya? Berapa sekarang? 20 ya kawan. Lewat tinggal satu lagi loh. Allahul Musta'an. Yang mana lagi menurut saya baca ini? Oh iya. Baik. Yang ke? 19. Ingkaru imtihanin nas fi halir raibati wal jahalah fi ahli sunnah al-ma'rufin atau fi ahli bid'ah al-ma'rufin. Mengingkari mihnah, menguji keadaan seseorang yang meragukan atau kondisi seseorang yang belum jelas bagaimana sikapnya, diuji dengan tokoh ahlu sunnah yang ma'ruf atau diuji dengan tokoh ahlu bid'ah yang masyhur secara mutlak. Ya akhi, enggak boleh menguji orang dengan fulan. Al-mihnatu bid'ah. Begitu. Ujian itu bid'ah. Hakikat secara mutlak. Perlu dipahami ya, ikhwan. Termasuk daripada prinsipnya ahlu sunnah. Untuk mengetahui dia ahlu sunnah atau ke ahlu bid'ah. Itu dilihat dari sisi bagaimana sikap dia terhadap tokoh-tokoh sunnah yang dikenal. Barang siapa yang mencintainya dikatakan ahlu sunnah, yang membenci dikatakan mubtadi'ah. Terkait dengan tokoh-tokoh bid'ah yang masyhur dengan penyimpangannya, yang mencintai dia, enggak beres, sama dengan dia. Yang membencinya dikatakan ahlu sunnah. Kan begitu ya? Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Dalam prinsipnya ahlu sunnah itu boleh. Boleh yumtahanun nas, orang diuji, dites untuk mengetahui bagaimana sikapnya kalian, sikapnya mereka dengan tokoh-tokoh sunnah yang ma'ruf atau dengan tokoh bid'ah yang ma'ruf, untuk mengetahui ini orang bagaimana keadaannya. Ini orang ragu, kita orang ini sunni atau bukan, ragu-ragu, atau orang yang mestur, gak jelas bagaimana mauqifnya dia. Tes dengan itu boleh. Paham ya? Itu boleh. Coba tanyakan kepada dia bagaimana mauqif dia terkait dengan Syekh Fulan. Syekh Fulan ini ma'ruf dengan sunnahnya. Dia mengecam. Ada mutasyaddid. Ini enggak fairis ini orang ini. Dia membenci ulama ussunnah. Itu ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah. Ketahuan sekarang. Ini orang enggak fairis. Dia memuji. Masya Allah, beliau seorang alim sunni muhtaram. Kita hormati beliau. Masya Allah, ila akhir bagus. Ahlussunnah insya Allah. Atau kamu tes dia dengan tokoh bid'ah yang ma'ruf dengan bid'ahnya. Masyhur dengan bid'ahnya. Entah terkait dengan bid'ah khawarij. Atau bid'ahnya sufiya, terrafidah, atau yang lainnya. Yang masyhur. Ya apa pandangan dia tentang si fulan? Itu tokoh umat. Itu imam besar di sini. Ya Allah. Kelihatan ada khariji. Yang sebelumnya kita enggak tahu siapa dia, menjadi tahu siapa dia. Yang tadinya kita masih bimbang bagaimana keadaannya, sekarang enggak jadi lagi bimbang. Itu diperbolehkan. Difahami nggih? Paham nggih? Naam. Mereka ini menolak mentah-mentah. Al-mihnatu bid'ah hakadha mutlaqan. Ada temyi. Kenapa? Karena khawatir akan terbongkar keadaan mereka yang sesungguhnya. Saya mencintai ulama sunnah. Yang mana? Gitu. Fulan, fulan, fulan, fulan. Iya, itu ulama sunnah. Yang ini? Yang itu saya enggak suka. Loh, kenapa? Ini kerjaannya dikit-dikit membid'ahkan orang, dikit-dikit membantah orang. Saya enggak suka dengan hati ini. Lah, ketahuan. Cintanya kamu kepada ulama itu enggak beres. Kalau cinta kepada semua ulama sunnah, jangan pilih kasih. Yang masih di atas sunnah, terutama para ulama yang masyhur dengan sunnahnya dan masyhur bagaimana mereka membantah penyimpangan-penyimpangannya. Ketahuan. Paham ya? Al-muhim, hadza mereka. Nis? Nis ya? 20, masya Allah. Yang ke-20, sebagian mereka mengatakan al-intisab ila salafiyyati amrun hadis, menisbatkan diri kepada salaf itu perkara bid'ah. Ini pada kelompok-kelompok yang sebelum-sebelumnya dari kalangan ikhwanul muslimin, apalagi yang sebelumnya lagi dari kalangan liberal, ini bid'ah itu. Tapi yang sekarang-sekarang ini ngaku, jelas al-Atsari, salafi begitu ya kan. Tapi praktiknya tidak beres, sami mawon ya kan. Al-muhim ini juga merupakan ciri-ciri mumayyi'ah, dikarenakan nisbah kepada salaf itu perkara yang boleh dengan ijma'nya para ulama. Dinukil itu ijma' oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga yang lainnya. Selama penerapannya benar. Selama penerapannya benar. Dah cukup. Satunya tolong didiskon untuk saya. 20 poin saja. Dari 20 poin ini menunjukkan kepada kita semua barakallahu fikum, warna mereka sangat banyak. Masuk pada sekian banyak kelompok dan golongan. Satu yang mengumpulkan mereka yaitu tamyi, melembekkan prinsip yang semestinya harus tegas gitu. Menggembosi prinsip tegas Ahlussunnah. Itu pada intinya ya kan. Itu namanya apa ya kan? Tamyi, orangnya namanya mumayyi, kelompoknya namanya mumayyi'ah. Sehingga murji'ah, mumayyi'ah. Ikhwanul muslimin, mumayyi'ah. Sururiyah dengan manhaj muwazanahnya, mumayyi'ah. Liberalisme, paling parah tamyi'nya. Pluralisme, paling parah mumayyi'nya. Yang menyerukan takrib baina sunnati wa syiah, ada mumayyi'ah. Yang menyerukan prinsip wahdatul adyan, sekularisme agama, mumayyi'ah ini para-para ikhwan. Barakallahu fikum. Yang masuk ke dalam parlemen, dakwah dengan politik, ada mumayyi'ah. Apalagi ikhwan? Dan macam-macamnya. Kan gitu ya. Dan zaman sekarang ini yang menjadi kepanjangan mereka semua yang antum ketahui bersama. Siapa gue? Tadi dari penjelasan Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ketika membantah barakallahu fikum, salah satu tokoh mereka yaitu Al Halabi, tajam sama dengan dia, belum menjelaskan. Dan seingat saya jika disebutkan ketika beliau membantah dan menasihati Ar-Ruhaili, tapi yang pasti yang Al Halabi. Pada zaman-zaman akhir ini, barakallahu fikum, yang pertama kali memasyhurkan dan menyebarkan paham tamyiz itu Ikhwanul Muslimin. Barakallahu fikum. Bahkan semuanya kembali kepada Ikhwanul Muslimin. Larinya, benang merahnya kepada Ikhwanul Muslimin. Barakallahu fikum, dengan gaya moderat mereka dalam berdakwah, di dalam parlemen dalam berdakwah, kemudian upaya untuk mendirikan daulah Islamiyah dalam dakwah mereka, kemudian konsep yang disebutkan tokoh mereka, nata'awanu fima ittafaqna 'alaih wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fima ikhtalafna fih, kita saling bertawun dalam perkara kita sepakati, kita saling bertoleransi dalam perkara kita berselisih padanya. Ini kaidah ini yang kemudian dikembangkan oleh kelompok yang setelahnya terkait dengan pemahaman tamyiz, barakallahu fikum. Sehingga mereka merangkul orang kafir, bahkan dalam parlemen mereka orang kafir, dalam parapolnya mereka, dalam dakwah mereka itu Ikhwanul Muslimin, barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Dari sini memunculkan pecahan yang lain. Ada pecahan yang keras, ada mutasyaddidah, ada pecahan yang moderat, ada mumayyi'ah. Yang moderat seperti kalangan sururiyah di zaman dahulu kala, di era 90-an, kaum sururiyah dengan pemahaman muwazanahnya. Atau di Indonesia dikenal dengan sebutan pemahaman insaf. Pemahaman insaf. Awalnya terkait dengan Said Qutb, berlanjut pada semua tokoh-tokoh penyimpangan, tokoh-tokoh yang ada pada mereka, barakallahu fikum. Ada muwazanah. Ngerti gak? Difahami insyaallah ya. Muncul lagi yang setelahnya mereka lagi. Muncul tokoh semacam Abul Hasan Al-Ma'ribi, orang Mesir dan dari Yaman, dengan kaidah dia manhaj al-sunnah, manhaj yang luas, merangkul semua umat dan merangkul ahlu sunnah gitu. Ingat ada gilinya ya, karena kenyataannya apa? Tendang sama mereka, harus merangkul. Barakallahu fikum. Muncul tokoh semacam Adnan Ar-Ur yang mengatakan nusahih wala nujarrih, kita yang membenarkan, jangan kamu menjarah orangnya, kamu betulkan kesalahan dia, jangan membunuh karakternya, masya Allah, barakallahu fikum. Dan macam-macamnya ya kan. Nah, ini semuanya bermunculan dari kalangan mereka, Muhammad Al-Maghrawi dan juga yang lainnya. Tapi di tengah-tengah mereka ada pemahaman takfir juga ya kan. Kemudian dikumpulkan mereka semuanya, dirangkul semuanya oleh Ali Al-Halabi, Ali Hasan, Ali Abdul Hamid Al-Halabi, yang mengaku sebagai murid Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, barakallahu fikum. Dikumpulkan semua tadi itu, semua adalah salafiyin. Yang bukan salafiyin yang menghadapi mereka. Ini Syekh Robi dan juga yang lain-lain dikatakan sebagai du'atut tahdzir, ghulatut tajrih, dan dikatakan macam-macam, Allahu musta'an, oleh mereka. Ini Al-Halabiyun. Al-Halabi ini sering ke Indonesia dari mulai tahun 90 sampai sekarang ya, Pak. Siapa yang mengundang? Siapa yang mengundang mereka? Di Indonesia ini, mohon maaf, di Indonesia ini yang mengusung paham-paham seperti ini adalah Ling-Ling Roja. Terpaksa saya mengatakan demikian, itu kenyataannya. Ling-Ling Roja. Roja dan Ling-Lingnya, karena banyak banget. Semakin banyak Ling, semakin banyak pemasukan. Barakallahu fikum. Karena masing-masing juga perlu pemasukan. Ya. Roja, apalagi gitu ya, dari mulai dulunya pun radio, sehingga mulai masuk dalam ranah TV. Nah, TV-nya macam-macam lagi, ada ini segala macamnya. Dan sekian banyak poin-poin yang disebutkan tadi terkait dengan ciri-ciri mumayyi'ah, banyak ada di situ, barakallahu fikum. Kemudian disambung lagi oleh Ibrahim Al-Haili, barakallahu fikum, yang punya pemahaman yang disebutkan tadi, Ikhwan, menggugurkan prinsip hajar. Nggak ada lagi masanya masa-masa hajar, sekarang masa-masa ta'liful qulub. Membuat ketentuan panjang, syarat yang begitu panjang, dibatasi, disempersempit, supaya orang tidak bisa mempraktekannya namanya hajar. Digambarkan seakan-akan orang yang mentahdir umat dari bahaya sahabul ahwal bidah, digambarkan kayak orang berbuat dosa besar. Itu dibantah semuanya sama Syekh Rabi bin Hadi. Ini semuanya ikhwan menyatu menjadi mumayyi'ah. sekarang ini. Barakallahu'alaikum. Di belahan tempat yang lainnya mengadakan perjanjian damai dengan Syiah Rafidhah, ya, yang isinya mengerikan. Padanya ada kebebasan dalam berpendapat, hidup rukun dengan Syiah Rafidhah, meyakini Tuhannya sama, nabinya sama, rasulnya sama, semuanya sama. Termasuk Umayyah. Jadi yang ada di Yaman, rombongannya Ma'bariyun. Itu semuanya barakallahu fikum larinya ke arah sana. Semuanya larinya kepada Al-Mumayyi'ah. Sehingga mereka sekarang lebih dikenal dengan sebutan Ahlu Tamyi' atau punya manhaj Tamyi'. Dikarenakan merangkul sekian banyak kelompok yang ada dari mereka. Barakallahu fikum. Sehingga kalau dulu dikatakan Ikhwani sudah selesai, diganti Sururi sudah selesai, diganti Halabi sudah selesai, sekarang diganti Mumayyi'. Nah, itu lebih banyak lagi. Sehingga ada yang tingkatannya parah, fatal. Sampai yang katakan kufur, saya sebutkan di atas. Ada yang pemahaman yang sangat mengerikan penyimpangannya. Ada yang di bawahnya lagi. Sehingga dalam menghukuminya harus sesuai dengan keadaannya masing-masing. Tapi secara global, manhaj tamyi ini manhaj bid'ah. Barakallahu fikum. Lawannya manhaj mutasyaddid. Yang kaku, yang ekstrim. Ini juga sangat diwaspadai para klasikum. Ujungnya siapa ya, Pak? Kaum Khawarij. Maka antum sebagai ahlu sunnah harus tengah-tengah. La tashaddud wa la tamayyuk. Jangan ekstrim, jangan lembek. Harus tengah-tengah di atas al-haq dengan bimbingan yang benar. Dari sini, para klasikum. Sangat penting dinasihatkan kepada antum sekalian ahlu sunnah jamaah salafiyin. Dalam semua bab agama, harus dengan dasar ilmu. Sebab pada Islam, pada bimbingan Islam, ada prinsip keras. Ada prinsip lembut. Gitu ya, Ikhwan. Ada ini, Ikhwan. Sehingga ketika antum bersikap tegas, harus sesuai dengan bimbingan syariat. Supaya jangan bablas jadi hadadian. Mutasyadidah. Ketika antum bersikap lemah lembut, bersikap yang bijak, dengan bimbingan ilmu, dengan bimbingan syariat. Supaya jangan bablas jadi mumayyi'ah. Hati-hati. Difahami ya? Harus punya ilmu. Semua dengan dasar ilmu. Yang kedua, harus ekstra hati-hati. Ta'ani. Untuk mengklaim, menyatakan fulan mumayyi'. Atau ini pemahaman tamyi'. Itu jangan serampangan. Harus ada pengkajian yang mendalam. Sebab beda tipis antara sikap rifqun walin dengan tamyi. Sikap lembut, sikap bijak dengan sikap lembek. Itu beda tipis. Rifqun walin sesuai dengan ilmu syar'i. Tamyi mengkebiri ilmu syar'i. Tapi penampilannya mirip. Makanya harus ada pengajian yang sangat. Jangan dikit-dikit ngomong, mumayyi. Jangan. Harus ada pengkajian yang ilmiah terlebih dahulu. Pastikan apakah tindakan dia, ucapan dia ini dikatakan tamyi. Kenapa dikatakan tamyi? Faham tidak? Dengan ilmu, dengan pembahasan beberapa kaidah yang disebutkan tadi Ikhwan. Kalau iya, bagaimana orangnya? Tamyi-nya itu seberapa? Apakah sampai tingkatan yang fatal, tingkatan bid'ah yang mengerikan, tingkatan kufur, dugi masing-masing. Ini orang demikian manhajnya ataukah tergelincir padanya. Beda ya Ikhwan. Difahami ya? Ada orang yang sesungguhnya seorang sunni salafi. Bagus dia. Tapi dalam sebuah poin tergelincir pada tamayyu. Maka tidak bisa kamu katakan hadza mumayyi. Sebentar. Cek dulu. Nasihati dulu. Beri bimbingan terlebih dahulu. Ketika dia sadar dia salah. Selesai urusan. Ketika dia mulai menentang. Muncul yang berikutnya lagi. Munculkan syubhat dan segala macam. Sampai dikenal sebagai mumayyi. Hadza mumayyi. Ima dia dikatakan menyimpang. Atau ahli syubhat. Atau ahli fitnah. Mungkin mumayyi dikatakan sebagai mubtadi. Bahkan mungkin mumayyi dikatakan sebagai kafir. Tergantung keadaannya. Masing-masing. Mereka tingkatannya berbeda-beda. Difahami insya Allah ya. Faham ya Ikhwan. Minimalnya mumayyi itu orang yang gak beres. Tidak minimal ya Ikhwan. Harus dihindari. Juga terkait dengan tasyadud. Sebelum kamu mengatakan hadihi syiddah atau mutasyadid, harus dikaji terlebih dahulu. Sebab pada Islam juga ada prinsip syiddah, sikap tegas. Berarti bisa ya, ini pas, yang ini keblinger, kebablasan. Dipahami insyaallah ya, sama dengan tadi. Maka harus ada upaya penelitian dan pengkajian terlebih dahulu. Terkait dengan person, ada upaya menasihati terlebih dahulu. Upaya menasihati, upaya untuk menegur, memberikan penjelasan, supaya jelas. Begitu semuanya jelas gamblang, bisa mengatakan, ini mutasyadid, ini haddadi, ada mumayyik, bisa. Paham ya? Sehingga kamu ketika mengungkapkan bahasa tadi, pas pada orang yang tepat, sesuai dengan bukti-bukti fardhi yang ada, dan tepat. Sehingga antum bukan kemudian jadi tukang vonis gitu. SKB mutasyadid, KB mumayyik gitu. Enggak, tapi jelas. Kalau dia betul-betul mumayyik, katakan mumayyik. Kalau enggak, katakan tidak. Dia mutasyadid, katakan demikian. Kalau enggak, enggak dengan kata yang ilmiah. Barakallahu fikum. Wis po? Hah? Wis? Lihat ya kan, ilmu yang dimaksud dalam ilmu syar'i secara umum, ilmu yang harus dimiliki oleh kita semua adalah ilmu terkait dengan masalah usul as-sunnah, prinsip-prinsip sunnah, prinsip akidah, prinsip manhaj as-sunnah wal jamaah. Dalam semua bab prinsip kamu kaji atau pelajari buku-buku akidah, pelajari buku-buku tauhid, buku-buku prinsip-prinsip dalam berdakwah, prinsip-prinsip dalam bermanhaj, atau akan paham bagaimana manhaj sunnah dalam bab ini. Dari situ kamu akan tahu mana yang mutasyadid, mana yang mumayyiz. Sini pentingnya pembahasan manhajiyah, pembahasan akidah, pembahasan usul sunnah, barakallahu fikum. Samping pembahasan-pembahasan yang lain, khanabtina azakumullah. Dikawal insyaAllah ya? InsyaAllah. Ada fenomena dai selfie. Mumayyiz atau mutasyadid? Mumayyi atau mutasyadid? Langsung mumayyi gitu. Kenapa kalau antum mengatakan mereka mumayyi? Tuh, itu kan terkait dengan masalah mengambil foto makhluk bernyawa. Kan khilaf di kalangan para ulama. Kok gampang antum mengatakan mumayyi? Loh, ini kok perkara-perkara hukum syariat, bukan pembahasan akidah. Loh, jawaban ini sebenarnya mereka. Kalau antum gak bisa jawab, antum mutasyadid. Antum mutasyadid, dikit-dikit tamyi, dikit-dikit tamyi. Apa bu tamyinya? Wallahu a'lam. Nah ini suka nuduh orang lain mumayyi, mumayyi dia gak tahu ilmunya. Ini mutasyadid ini. Ada jemaah tahdzir. Jangan guyu jawaban. Ya bagi mutasyadid atau mumayyi. Ini kan fenomena yang luar biasa ya. Fenomena dai selfie. Ada yang bilang bukan dai salafi Ustaz, dai selfie. Masyaallah. Yang mana ini mutasyadid atau mumayyi? Hah? Mumayyi, buktinya apa kamu mumayyi? Hah? Berhujjah dengan khilaf untuk membantah dalilnya wadilu. Memang ada khilaf ulama kok. Memang ada khilaf ulama. Memang ada ulama yang membolehkan mengambil gambar dengan digital. Ada yang disepakati keharamannya ketika Anda mengambil gambar yang bernyawa selain digital, antum memahat, bikin patung, atau melukis. Antum melukis, itu tidak boleh. Kalau sekedar antum pencet tombol di mobil, pasang kamera, antum tinggal tik, tinggal klik. Nah, itu bukan melukis namanya, itu bukan namanya menggambar sesuatu. Anda hanya tekan tombol, tik, selesai. Bukan kamu bergerak, ini bergerak. Ada yang mengatakan begitu. Itu pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yeah. Harus insaf ya akhi. Antum harus ilmiah. Antum jangan asal nuduh, enggak boleh. Alur sunnah enggak boleh seperti itu. Ayo jawaban. Kenapa antum katakan tamyiz? Khilaf. Memang ada khilaf di kalangan para ulama. Tamyiz bukan? Nah, jadi takut dia. Memang harus hati-hati antum, jangan asal ngomong loh ya. Nanti begitu antum ketemu sama mereka, dalilnya mana? Udah antum habis mereka ini gitu sudah. Mama iya atau bukan? Ya, enggak wani ngomong sekarang toh. Nah, iya. Kita mengatakan iya. Yang pertama, Syekh Ibnu Utsaimin itu hanya berfatwa terkait dengan masalah taswirnya. Membedakan antara taswir dengan semata-mata mencet tombol dengan taswir yang menggunakan pemahatan dan segala macam. Yang itu enggak boleh, yang ini boleh. Hanya ini fatwanya beliau. Terkait dengan surahnya, gambar makhluk bernyawanya, tetap belum mengatakan haram. Tidak boleh. Paham enggak? Ada dua hal. Ada taswir menggambarnya, ada gambarnya. Bedakan. Kalau gambar makhluk bernyawa, semuanya sepakat haram, tidak boleh. Yang diikhtilafkannya mana, Irfan? Pembuatannya, taswirnya. Beliau mengatakan untuk semata-mata klik, itu bukan taswir. Dipahami tidak? Ininya. Kemudian, ulama yang lain mengatakan itu taswir. Dan bahkan, apa yang ada sekarang ini yang menggunakan HP atau foto digital, itu lebih mengerikan lagi. Dampak negatifnya itu lebih parah daripada semata-mata memahat. Paham enggak? Penyebarannya lebih luas. Atau membuat sebuah patung, tung-tung-tung-tung, taswir. Satu tok patungnya dibawa ke Dieng juga sudah enggak ada di Wonosobo. Ya enggak? Tapi ketika foto, apa ketika gambar tadi kamu foto, klik gitu. Tersimpan di memorinya atau bisa kirim seluruh dunia. Betul? Iya apa ya, enggak? Sudah. Kirim, sup, mas langsung. Antum ning kene ning Wonosobo, tapi gambar iki tekan Amerika. Dan yang nerima semua pihak, banyak menerima ya. Ini bahas sekarang apa? Surahnya. Itu dari Syekh Al-Albani di bukunya Adabul Zafaf membantah dengan keras yang mengatakan boleh tadi itu. Dari sisi negatifnya, dampaknya lebih mengerikan daripada semata-mata membuat patung. Yang berikutnya lagi adalah tadi Syekh Utsaimin surahnya enggak boleh. Terkait dengan surah tadi itu hanya boleh untuk kondisi yang tak terelakkan seperti bikin KTP, SIM, paspor, buku nikah, apalagi yang memerlukan begini-begini ya, Pak. Terpaksa. Ketika disimpan untuk kenang-kenangan, album kenangan, enggak boleh, hukumnya haram. Syekh Utsaimin juga punya fatwa demikian, haram hukumnya seperti itu. Difahami ya? Dan sedikit pun tidak menyinggung yang namanya selfie. Yang ini lain pembahasan. Paham enggak? Lain pembahasan. Yang ini memang dia kepingin. Dengan berbagai macam model, ada yang begini, ada yang sampai lera mati. Yang penting selfie terbaik sebelum dia mati. Ada yang seperti itu? Ada apa enggak? Loh ada. Selfie di persis di tebing. Dia begini, cepret. Jatuh. Lah apa saya mati, yang penting saya sudah menciptakan sebuah sejarah. Selfie di tempat yang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali saya. Sampai banyak pengamat yang mengatakan gejala selfie itu penyakit. Orangnya itu agak sedikit. Dipahami soalnya. Ini yang jadi permasalahan. Tidak ada foto ulama yang membolehkan seperti ini. Yang berikutnya lagi, selfie-nya itu bukan dengan sesama laki-laki. Dengan ibu-ibu, dengan perempuan-perempuan, dengan umat, dengan para akhwat. Jembatan. Duh kok iya? Iya apa enggak? Tidak ada ulama yang berbuat seperti itu. Tidak ada ya, akhi. Apalagi semua kegiatan difoto, disebarkan. Lagi berenang. Fior, fior, fior. Itu da'i loh itu. Ustadz besar. Dari ustadznya mereka ini. Lagi berenang. Ditampilkan, jepret. Berenang. Ya itu bukan da'i salafi, da'i selfi. Itu di luar pembahasan khilafnya para ulama. Yang dikatakan mereka adalah at-tahawun, bermuda-muda, ngenteng-ngentengkan mukhalafah syariah. Sisi ini yang dikatakan sebagai tabi'i. Lebih parah lagi, itu sebagai tren dakwah mereka. Ini sebagai ikon dakwah mereka. Gimana? Orang langsung kenal, oh ini si fulan. Dari mana? Dari gaya dakwah seperti ini. Itu artinya sudah sampai masuk pada ranah menjadikan ini semua sebagai wasilah dakwah. Ini yang dikatakan bid'ah. Tidak ada di kalangan salaf menggunakan cara demikian untuk berdakwah kepada Allah SWT. Paham tidak? Dapat diam. Allahul Musta'ab. Sebagai mereka membawakan juga banyak, oh Syekh Fransyifat, ada yang salah lagi. Soal-soal Fransyifat membolehkan. Siapa bilang? Fatwa sangat banyak banget yang mengecam tindakan seperti itu. Hanya muncul berbagai macam syubhat untuk melegalkan apa yang ada pada mereka. Hadza tamyiz dari banyak sisi. Bukan semata-mata khilaf ulama terkait dengan tombol atau bukan tombol. Difaham ya? Kok diam? Apa lagi? Hah? Allahu musta'an. Gitu ya. Sebenarnya banyak ya, ikhwan, banyak banget ya, ikhwan. Kalau terkait dengan pembahasan muamalah, terkait dengan masalah dakwah, poin-poin yang dimasukkan dalam kategori tamyiz itu sangat banyak. Al-muhim tadi itu ketentuannya, dia melembekkan sebuah prinsip-prinsip Islam yang hak yang seharusnya dia bersikap tegas padanya atau menggembosi prinsip-prinsip yang mulia tadi. Assalamualaikum. Dan apa yang disebutkan sebelumnya dari poin-poin umum terkait dengan yang namanya tamyiz tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Jawabannya wallahu a'lam bissawab. Sudah sering dibahas.